half the fat. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa syadda hadfu ta'i bima la lafsa fi. Masya Allah. Dan dianggap syad penghilangan ta pada apa yang tidak ada kesamaran padanya. Kan kemarin alhamdulillah kita sudah bahas bahwa ta itu boleh dihilangkan, boleh juga apa? Tidak. Tapi kata beliau sekarang, syad dihilangkan pada apa yang tidak ada lafs. Ya kan? Ketika samar antara mudzakkar dan muannas, maka harus dihilangkan untuk membedakannya. Nah, misalnya antara kemarin bakorun bakoro, sedangkan bisa kita bilang bukoy. Tapi untuk membedakan bakorun sama bakorotun, maka satu bukoy satu bukoyro. Ya, satu bukoy satu apa? Bukoyro. Nah, tapi ini dianggap syarat penghilangan ta pada apa yang tidak ada kesamarannya. Artinya tak harus tetap ada kalau tidak sama antara mudzakkar dan muannas. Kahad wa daud wa dir'un wa na'lun wa nahbihima ma'a thulathiyatiha, bersama thulathiyanya, wa tilabiha fi ma zada ala thulathi, jadi dia bersama tiga huruf, atau ijtilabiha fi ma zada ala thulathi ala thalatha, atau dia diambil didatangkan pada apa yang lebih dari tiga. Ya, itu tadi itu tiga ditambah lagi ta, dan pada yang lebih dari tiga boleh juga dianggap seperti itu. Ku seperti apa? Ka urayyah umayyimah, apa itu? Biya'ain, kata beliau dengan dua ya mudghamatain di idgham. Kenapa? Kenapa bisa ada dua ya? Al-ula litasghir, atsaniyah badal mad al-madda. Yang pertama untuk tasjid, yang kedua sebagai pengganti dari apa? Pengganti dari apa? Mat, huruf mat. Wa kudai dimah. Kudai dimah. Dari apa? Kudai dimah. Kudai? Kudai da, kudai daimah. Dia ain bainahuma dal. Dengan dua ya, tapi antara kedua ya-nya itu ada dal. Paham kan? Anta ada dal, dua dal, tapi antara dua ya ada satu dal. Begitu antum? Hah? Kudaidima. Iya, Ahmad ini. Apa wazannya? Kudaidaima. Orang itu ada wazannya fu'ail. Batanya dari tadi ku baca. Iya, tapi dia salah. Antum yang salah, saudara. Hah? Hmm? Kudai dima. Kudai dima. Kan tak, itu kan hanya tak. Tidak ada pengaruhnya kan? Iya, tak didatangkan. Bia ain baina madal alula tasghir wa tani badal madda wa tasghir ra wa tas wa tasghir wa ra wa amam wa quddam. Ini semua ini adalah tasghir wa ra wa amam wa quddam. Semua tadi itu ya ada tasghirnya amam yang takdir, tasghirnya wa ra wurai wurayyah. Ya, kemudian umayyimah tasgirnya siapa? Amam. Kudama ditasgir menjadi apa? Kudai. Kudai dima. Iya. Ini tasgirnya. Selesai. Nah, di sini kenapa tidak hilang taknya? Kenapa diadakan tak? Padahal di mufrad tidak ada tak. Begitu. Bang, yang pertama tadi, kenapa tidak hilang taknya? Atau kenapa hilang taknya? Kan begitu. Sementara yang kedua ini, kenapa ada tanya? Karena tidak ada kesamaran antara mufrad dengan tasghir. Paham? Bebas antum mau taruh atau tidak. Bahkan dianggap syad kalau dihilangkan. Dianggap syad kalau dihilangkan. Selesai. Kemudian pembahasan selanjutnya. Wa'alam anna indahum tasghir yusamma tasghir tarkin. Ketahuilah, di sisi mereka, orang Arab, ada namanya tasghir yang dinamakan dengan tasghir tarkin. Tahu tasghir tarkin? Antum ingat munada tarkin. Artinya dihilangkan sebagian hurufnya. Sama ini. Wala wazna lahu ila fu'ain wa fu'ain. Tidak ada wazan tasjir tarkim kecuali fu'ain dan fu'ain. Paham? Li'annahu ibaratun an tasjiri ismi ba'da tajridi minaz zawaid. Karena sebenarnya tasjir tarkim adalah ibarat dari tasjir isim setelah dihilangkan, dikosongkan dari tambahannya. Paham kan? Berarti kan kalau dikosongkan dari tambahan berarti hanya boleh dua. Fu'ail sama fu'ail. Fu'ail kalau dia tiga huruf, fu'ail kalau dia empat huruf. Kalaupun lima atau enam, sudah jadinya juga apa? Fu'ail. Paham? Karena tarkim artinya dihilangkan huruf. Huruf apanya? Huruf tambahannya. Jelas ya? Ini dia. Faisaqar asulati al-usul ala fu'ail mujarodan minatta, maka ditasgir sulati asli atas fu'ail yang kosong dari ta inkana musamahu mudhakaro. Kalau dia dinamakan dengan apa? Mudhakar. Ka humayl fi hamid mahmud. Ini tasgir toh? Dekan hilang alifnya. Padahal katanya hamid menjadi apa? Humayl. Ya. Tasgir tarkim kan hilang alif. Mahmud jadi humayl. Tasgirnya Hamid, Mahmud, Muhammad, Ahmad, Ahmad, Hamdan, Hamud. Semua ini tasgirnya apa? Humay. Tasgir apa namanya? Hah? Tarkim. Dihilangkan semua huruf tambahan. Jadi Hamid, Mahmud, Muhammad, Ahmad, Hamad, Hamdan, Hamud. Paham? Semua ini ditasgir menjadi apa? Humay. Walal tifat ilal lafz. Tidak perlu ditengok kepada kesamaran. Kenapa? Sikotan bil koroin karena sudah terpercaya dengan korinanya. Iya. Likau nihi fil asli was mudakat. Karena pada asalnya dia adalah sifat untuk laki-laki. Aisyaksun. Ya. Sifat untuk apa? Oh, salah. Mana tadi? Wa illa, maka kalau tidak, maksudnya, kalau tidak ada korina, fabita, maka tambahkan saja apa? Ta atau bisa untuk katakan kalau dia bukan sifat untuk mudakat sama ka hubailah suwaidah, kenapa ditambah itu fi habla fi hubla wa sauda, paham ini kenapa ditambah? Hah? Karena ini adalah untuk muda, untuk siapa? Muannas. Illal wasmu muktas bin nisa, kecuali kalau ada sifat yang khusus untuk perempuan sudah tinggalkan juga. Seperti kahaif wa tolik fayukol fi tasgiriha huyaif tulaif. Kenapa tidak ada taknya? Minggorita tambah tak? Karena ya walaupun antum tidak pakaikan tak, tetap itu adalah perempuan. Tangga ini sifat khusus untuk mereka. Likaunia fil asal wasmu mudakar. Dan mana tadi? Dan karena dia misalnya adalah sifat khusus untuk mudakar, ya ai syakun haid au talib. Gitu cetakan antum? Apa? Iya. Sifat untuk mudzakkar atau antum bilang syakun haid au talib, fa in saghartahu ma li ghairi tarkim qulta, kalau antum tasgir dia tanpa ditarkim, maksudnya sebenarnya tanpa dihilangkan adalah huwayyid. Dari mana kau? Dari mana kau? Dari alif. Ini tanpa tasgir. Tapi kalau di tasgir antum bilang apa tadi? Huyai. Paham gak ini? Karena ada yang di hilangkan. Ini masya Allah. Bitasdir dilia watuwailiqo. Wawunya dari alif. Bekol bi alif hima wawa. Dengan diubah alifnya waw li annahuma zaidah. Li annahuma taniatan zaidatan. Karena keduanya adalah huruf kedua dan tambahan. Jelas. Fa'amma ar-ruba'i fa'isogor ala fu'ail. Adapun ruba'i maka ditasgir di atas fu'ail. Ka kurois, ka kuroitis, usoyitir, fikirtos, wa usfur. Berarti apa ini? Tarhim enggak? Tarhim kan dihilangkan alif pada kirtos. Terus dihilangkan apa? Waw pada usfur. Seharusnya apa dibilang? Usoyitir. Bang! Ada ya-nya, tapi ini di tarkim. Wa isabar Ibrahim wa Ismail tarkiman, kalau tarkim jadinya apa? Buroi sumai'. Paham ini? Ligoi wa ligoi ditarkim tanpa ditarkim buraihim sumai'il au ala ubairih usaimi' usaimi' boleh ala khilafi di atas perselisihan fi anal hamzah awil mim awil lam aula bil hadfi. Di atas perselisihan apakah hamzah atau mim atau lam yang lebih utama dihilangkan. Tergantung antum mau hilangkan apa, sudah. Kan kalau lebih dari 4 huruf ya hilangkan. Paham kan? Hilangkan baru wajankan. Wala tasbut tasdir tarkim bil ala. Masyaallah, ala sahih. Dan tasdir tarkim ini tidak khusus pada nama berdasarkan pendapat yang paling sahih. Artinya umum boleh antum. Tasdir apa saja dari bentuk. Tidak harus nama. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Ini khusus tasdir apa? Tarkim. Tidak khusus pada nama. Tambihan. Kata beliau dua tambih. Al-awwal taqaddam, telah lewat. Annahu la yusaggar jam' ala mithalin ma ala mithalin min amthilatil kathra. Telah lewat bahwasanya tidak boleh tasghir jamak di atas mithal wazan dari wazan-wazan al-kathra. Iya kan? Karena bertentangan dengan maknanya. Li munafati tasghir lil kathra. Karena tasghir menafikan kathra, banyaknya. Wa ajaza kufiyun tasghir ma lahu nadir fil ahad. Tapi orang-orang kufa membolehkan tasghir apa yang memiliki semisal di mufradnya. Karufan, karufan, fa inna nadir Utsman. Ini katanya semisal dengan apa? Utsman. Fa yuqal fi tasghiri Rubaifan sama dengan Utsaiman. Ya. Faman arada tasghir jam' raddahu ila mufradihi wa saggarahu. Kalau ada orang yang ingin tasghir jamak, maka dia harus kembalikan dulu ke mufrad, kemudian dia tasghir. Tsumma yajma'u jam'u mudzakkar, kemudian setelah itu baru dia jamak mudzakkar salim. Jadi supaya mudah ini, supaya memudahkan. Karena waw dan nun, ya dan nun tidak terpengaruh pada isim tasghir. Paham kan? Tinggal ditambah. Jadi kembalikan dulu ke mufrad, kemudian buat tasghir, setelah itu tambahkan saja untuk jamak dan mutananya demikian juga. Inkana limudakarin akhir. Kalau dia untuk mudakar akhir, karena syarat kata di jamak taksir adalah jamak mudakar salim adalah harus laki-laki berakal. Wajah mu'ana salim inkana limu'anat awu ligoiri akhir. Dan jamak ke jamu'ana salim kalau dia untuk mu'anat atau ligoir akhir. Kakaulika fi gilman wajawari wadarohi. Kembalikan dulu. Gulaimun Gulaymin, Juwairiyat, Duraihimat. Paham? Setelah itu baru ditambah itu. Wa amma ismul jama' wa ismul jins jam'i faisoggoron li shibihima bilwahid. Adapun isim jama' isim jins jama' maka keduanya ditasgir karena serupa dengan mufrad. Karena pada lafadznya mufrad, maknanya saja yang jama'. Iya kan? Ini tasgir. Asani tambih yang kedua. La yusaggar ila al-mutamakkin kama taqaddam, masyaallah. Ndak boleh antum tasghir kecuali yang mutamakkin. Mutamakkin maksudnya yang mu'rab. Paham ini? Ya. Yang mu'rab. Wa la yusaggar min ghairihi ila arba. Ndak boleh ditasghir dari selain yang mu'rab kecuali 4. Apa itu? Pertama af'al fi ta'ajjub. Af'al dalam ta'ajjub. Dipahami ini? Boleh tasghir padahal dia mu'rab. Wal mazdi. Padahal namanya mazdi itu kan mu'rab ya, mabni yang pertama. Iya kan? Yang pertama misalnya anura ba la bakku. Yang kata pertama itu kan mabni, ba'la selalu. Paham enggak? Tapi di tasghir yang pertamanya. Paham? Padahal dia tidak mu'rab karena mu'rab di akhirnya. Wada wa ta. Wa mutanahuma wa jam'uhuma. Demikian pula da dan ta. Ini tadi walau adadian. Saya ulang. Wal masjid walau adadian indah man bana. Ia merokam masjid walaupun dia bilangan. Karena bilangan 11 sampai ke 19 itu kan mabni ala fathi al-juz'ai. Ya. Jadi walaupun bilangan juga dijama bagi orang yang memabnikannya. Wada wa ta wa mutanahuma wa jam'uhuma. Demikian pula da dan ta, mutana dan jama'nya. Semua juga. Walladhi, wallati, kadali. Demikian pula alladhi dan alladhi. seperti itu juga. Artinya ini kata-kata yang mabni yang dikecualikan boleh dibuat tasjir pada dia adalah apa? Mabni. Paham? Allati lutai, alladhi ludai. Paham kan? Alhamdulillah. Insyaallah besok lanjut lagi itu baru masuk di pembahasan nasab. Ini sudah mau selesai alhamdulillah bab 2. Thank you.